Kot idoni sudah, hak don sudah. Terus ini kan fastabikul. Secara pragmatis beberapa makian terakhir kan mengungkap soal itu sampai di Sumenep, sampai di Malang, Unbra segala macam kan soal itu. Jadi dunia modern ini teman-teman sekalian itu kan tanda, salah satu tanda yang kelihatan adalah ada lembaga kebenaran dengan anggarannya, dengan otoritasnya, dan ada lembaga kebaikan dengan institusinya, dengan dananya, dan dengan kepentingannya. Terus ada lembaga-lembaga keindahan. Jadi para penyair ini termasuk Beben ini kan dia punya hak untuk ngomong ini indah apa tidak, gitarnya pas apa enggak, falas apa tidak, itu Beben. Majelis ulama tidak boleh ngomong yang diomongkan Beben karena otoritasnya berbeda. Yang satu punya otoritas keindahan, sementara majelis ulama otoritasnya kebaikan. Sementara rektor pun tidak bisa, rektor universitas tidak bisa dipercaya untuk menilai nomor musiknya Beben. Wong dia urusannya adalah benar salah. Padahal di Ma'iyah mas, benar baik indah itu bukan sendiri-sendiri, dia adalah sebuah komposisi. Dia sebuah apa, aturan main bersama-sama. Dia sebuah harmoni. Bahan dasarnya namanya kebenaran. Makanya kebenaran tidak dimiliki manusia. Allah selalu mengatakan al-haqqu mir rabbika. Ini diperhatikan. Tidak ada yang kebenaran berasal dari dirimu, yang ada kamu dikasih oleh Allah. Al-haqqu selalu dari Tuhanmu. Kebenaran selalu dari Tuhan. Maka jangan membanggakan kebenaran. Bahwa kamu sholat lima waktu sudah benar. Tapi itu belum prestasi, wong itu karya Allah kok. Jadi kamu jangan bangga kamu sudah rajin sholat lima waktu. Karena baru prestasi kalau sholat lima waktumu sudah kamu olah menjadi kebaikan. Tanha anil faksa wal mungkar, kan begitu. Anda jadi dokter belum prestasi. Prestasinya adalah kalau kedokteranmu menyebarkan manfaat-manfaat untuk kemajuan masyarakat yang penuh kemaslahatan. Kan begitu, benar enggak, Mas? Nah, sekarang kan sekolah sudah prestasi kok, piye? Jadi sarjana sudah dianggap prestasi, piye to kuwi? Makanya saya tidak pernah jadi sarjana, karena saya tidak percaya itu prestasi. Daripada nunggu sarjana, mending saya berprestasi apa? Saya bermanfaat sekarang aja kan gitu. Jadi sekarang itu orang tidak punya parameter terhadap kata-kata. Saya pernah cerita Mbak Via itu di Bandung, ketemu teman-temannya, ternyata diseret ke pengajian. Nah, ibu-ibu pengajian itu kan lama tidak ketemu Mbak Novia. Terus mereka tanya, loh Mbak Novia, sekarang di mana? Mbak Novia menjawab, di Jogja. Subhanallah. Lu di Jogja kok subhanallah ya, karepe. Hubungane opo subhanallah kan. Wong saiki iki lho cangkeme iki lho. Coba Anda lihat di TV itu, satu acara berapa puluh kali kata luar biasa. Ya? Super. Udah, orang barusan ngomong apa? Luar biasa ngono toh. Sing luar biasa apane? Jadi kita itu sudah tidak punya kualitas apapun dalam hidup kita karena kita sudah memboros-boroskan derajat, kan begitu. Lebih itu, wong Mbak Via di Jogja kok luar biasa. Waktu ada demo-demo, di Jogja, subhanallah. Itu ada wartawan selalu TV nasional wawancara pas ada demo-demo di HI itu, depan HI itu, bundaran HI. Terus ada beberapa orang ditanya, Bapak dari mana? Oh saya dari Magelang. Luar biasa. Loh Magelang kok luar biasa ya. Kan begitu. Jadi kita tolong anulah, jangan lebay-lebay. Loh sekarang hafal Quran aja belum luar biasa kok. Khatam, Anda semua insya Allah khatam Quran. Cuman level khatamnya beda-beda. Cuman gitu. Ada yang khatam 30 juz. Ada yang khatam juz 30. Ada yang khatam satu surat di juz 30. Ya khatam juga. Khatam kok dipek dhewe. Lah semua ya khatam. Saya kira semua Anda di sini khatam Al-Fatihah. Terus Anda setiap hari khataman Al-Fatihah ya enggak apa-apa. Anda undang teman-teman makan bersama apa kira khataman. Loh, khataman apa? Aku Al-Fatihah wis hafal lagi. Ya enggak apa-apa. Loh karena Anda hafal Al-Fatihah atau seluruh Quran itu belum ukuran hidupmu. Karena ukurannya adalah dengan Al-Fatihah atau dengan hafal seluruh Quran, kamu seberapa bermanfaat untuk masyarakatmu, kamu seberapa berjasa untuk kebaikan, kamu seberapa indah untuk menciptakan cahaya bagi negara dan bangsamu, kan begitu. Jadi jangan membanggakan hafal Quran, jangan bahkan Anda doktor, jangan bahkan Anda punya ilmu. Ilmu tidak bisa dibanggakan. Ilmu pasti dari Allah. Wa ma utitumul ilma illa qalila, pasti hanya sedikit. Oleh karena itu kita kembali ke ilmu awal maknya. Anda ini kan mau ridho Allah toh? Anda kan mau menghadap Allah untuk zat ilahi. Apa yang Anda bisa bawa ke sana? Mau bawa kepandaian? Maksud Anda daftar di administrasinya Malaikat Ridwan, terus saya dulu kuliah di ini Al-Azhar 16 tahun. Enggak laku di sana. Kepandaian enggak laku di depan Allah. Kekayaan enggak laku. Kekuatan enggak laku. Kehebatan enggak laku. Kekuasaan enggak laku. Yang laku apa? Yang laku adalah cinta dan kesetiaanmu kepada Allah. Jelas enggak? Karena kontraknya jelas. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Tuhibunallahnya kalau memang kamu cinta kepada Allah, ikutlah Muhammad. Cintanya itu pada cinta kepada Allah, kesetiaannya pada ikut Muhammad. Kalau ikut kan, kenapa ikut Muhammad? Karena Anda khalifah, karena prinsipmu khilafah. Khilafah itu apa? Khilafah itu orang yang nguntit Kanjeng Nabi di belakangnya. Karena Allah berjalan di belakang, Kanjeng Nabi berjalan di belakang Allah. Allah itu bikin, gini loh, saya mau bikin kehidupan, untuk yang generik terakhir ini, hibrida baru, saya bikin Adam. Saya akan kasih teman iblis, terus nanti yang bagian pencabutnya apa, Israel, yang bagian tiup trompet Israfil, yang pokoknya dibikin division of labor di langit. Terus Allah punya kemauan. Nah, kemauan Allah ini kemudian diikuti. Kenapa anda dari bayi menjadi besar? Karena Anda mau tidak mau mengikuti sunnatullah. Masa bayi terus kan? Jadi Anda menjalankan syariat Allah, diem aja menjalankan syariat Allah. Karena Anda tidak berhenti bayi, rambutmu panjang, nanti rambutmu akan rontok pada suatu hari. Itu juga sunatullah, itu ketaatanmu kepada Allah. Jadi kalau rambutmu rontok satu, ya Allah alhamdulillah, engkau beri aku kesempatan untuk taat kepadamu dengan rontok rambutku di usia yang sekarang, kan ngunu. Itu loh. Anda beol aja, Anda terima kasih, tapi jangan pas beolnya terus alhamdulillah. Alhamdulillah, enggak usah gitu ya. Selesai setelah wudu baru ya Allah alhamdulillah engkau masih meletakkan aku di putaran sunnahmu.